M.O. Lo itu sampah, suka pamer mulu. Tukang jilat aja lo berlagu. Gak usah banyak gaya, bos. Lo ular, muka dua, bos. Social climber, social climber. Cuma numpang tenar, lo tuh social climber. Social climber, social climber. Cuma numpang tenar, lo tuh social climber. Ku buka Insta story, sosmed lo hari ini. Lo di Insta selebriti pamer, gua nggak peduli. Dasar si ular berbisa. Kalau nyari muka emang lo paling bisa. Gua denger lo sering party-party, pergi malam pulangnya selalu pagi. Partinya selalu sama selebriti, biar gaya, biar nampak hidup fancy. Ingin hidup seperti Jokowi, tapi sayangnya lo itu enggak tahu diri. Lo itu sampah, suka pamer mulu. Tukang jilat aja lo berlagu. Gak usah banyak gaya, bos. Lo ular, muka dua, bos. Social climber, social climber. Cuma numpang tenar, lo tuh social climber. Social climber, social climber. Cuma numpang tenar, lo tuh social climber. Shit. Tenar lewat jalan pintas, pacarin artis biar naik kelas. Dasar emang pemalas, kalau di atas rupa temen lawas. Upload Instagram sama artis terus, biar lo bisa langsung naikin status. Upload fotonya, mukanya harus bagus. Kalau kelihatan gendut, fotonya langsung dihapus. Pengen dilihat sempurna terus. Kalau mabok mulu ya gak akan tirus-tirus. Udah lo sana lo balik ke ortu, daripada entar lo jadi malu. Nian kumpul kalau cuma ada mau ngumpul, cuma buat pencitraan mulu. Udah stop cari muka, daripada entar dianggap ular muka dua. Mending hidup yang normal-normal aja, daripada malu buka taro mana. Kalau udah malu lo bakal sengsara, enggak ada temen, enggak ada yang menyapa. Belagu lo tingkat dewa, milih temen populer biar langsung punya nama. Di sosmed kaya, aslinya sederhana. Selalu nunggu ada yang jemput aja, banyak gaya. Lo itu sampah, suka pamer mulu. Tukang jilat aja lo berlagu. Gak usah banyak gaya, bos. Lo ular, muka dua, bos. Social climber, social climber. Cuma numpang tenar, lo tuh social climber. Social climber, social climber. Cuma numpang tenar, lo tuh social climber. Lo itu sampah, suka pamer mulu. Tukang jilat aja lo berlagu. Gak usah banyak gaya, bos. Lo ular, muka dua, bos.